Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'mi wa natawakkalu alaih. Wa na'udhu billahi min syururi amna wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran li. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Operator enggak usah speaker atas. Nun sewu, operator enggak usah pakai speaker atas. Sadatal muhtaramin, enggak usah pakai speaker masjid. Cukup sound system yang di bawah saja. Sadatal muhtaramin, ulama anal amilin, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, syaikh, asatid, segenap takmir masjid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ta'zimkan, pejabat pemerintah dari forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil atau yang mewakili, bersama para anggota yang sama-sama kita hormati, kepala kelurahan, para staf dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, kita hormati, terima kasih pengamanan dan kerjasamanya, adik-adik santri, hadirin hadirat. Mari kita awali ngaji malam ini dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah, bertawassul, bertabarruk, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan, yang lagi susah segera diberikan kebahagiaan, yang lagi sempit segera diberikan kelapangan, yang lagi sulit segera dan kemudahan, yang lagi punya masalah apapun itu segera diberikan penyelesaian. Semuanya mudah-mudahan dikaruniai Islam yang semakin mantap, iman ala aqidah ahlu sunnah wal jamaah aliyah yang kuat dan kokoh, diberikan akhlak yang semakin mulia, tua yang semakin sempurna. Kita selalu berikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan yang terpenting keikhlasan sama-sama hadir bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi, dengan harapan mudah-mudahan semakin hari wawasan dan pengetahuan kita semakin bertambah. Mudah-mudahan amaliyah kita semakin produktif dan semakin berkualitas, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap Allah, kita sudah ikhlas dan siap menghadapinya dengan husnul khatimah. Dan kinten pripun, sampun siap napa dereng? Datangan malaikat Israel sampun disiapaken napa dereng? Umpami ibu-ibu, kondur saking ngaji niki mangke nyampe dalem panjenengan dirawuhi malaikat Izrail dengan sikap yang ramah, dengan sikap yang baik, lajeng panjenengan didawuhi, "Ibu, jenengan nyuwun diterke ten swarga sakniki napa wulan ngajeng?" Kinten-kinten leh jawab pripun. Pundi bapak-bapak, umpama pulang dari majelis ini sampai rumah nanti didatangi malaikat Izrail, kemudian ditawari secara baik-baik, "Pak, saya petugas Allah, saya siap membantu bapak boyongan pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini atau minggu depan." Kalian jawab pripun? Kula ngertos kelakuane wong gamer. Mesti kalian jawab ngeten, "Nggih, benjang-benjang mawon malaikat. Kula tasih sehat, kula tasih kiat, kula tasih pengin dados tiyang ingkang manfaat kangge masyarakat. Mangke ten alam kubur nggih dangu ngentosi dinten kiamat. Timbangane ngentosi ten alam kubur menganggur, nggih mending kula ngentosi ten donya mawon. Kula tasih pengin nindakaken kesaenan, kula tasih pengin manfaat kangge umat." Lah ngoten to nggih jawabane sampeyan? Itu sudah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam Al-Qur'an. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dipun undur, ampun dipundhut sakniki Gusti. Kematian kula nyuwun dipun tunda sekedap mawon. Rata-rata manusia tidak siap menghadapi kematian. Kenapa? Setidaknya ada dua alasan para jamaah. Alasan pertama, karena merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan tinggal. Alasan kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Itu dua alasan kenapa manusia rata-rata tidak siap menghadapi kematian sehingga minta diundur waktunya. Jadi yang pertama, karena merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Setidaknya itu disimbolkan dengan dua hal. Dalam ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir, mengingat Allah. Dua hal tadi, harta kekayaan dan anak-anak, sangat dicintai oleh semua manusia dan itu pasti akan ditinggal. Sehingga rata-rata manusia berat untuk meninggalkan keduanya. Karepe gak gelem mati. Semua manusia senang dengan harta kekayaan. Semua manusia senang dengan anak-anak. Kabeh menungso seneng bondo donya, seneng kekayaan. Sing rawuh ten mriki sedaya seneng duit wong kiai wae. Daya menungso seneng kalih anak, sehingga harta kekayaan dan anak-anak itu adalah ujian bagi manusia. Ujian itu ada yang baik, ada yang buruk. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian niku ana sing nyenengke, ujian niku ana sing ora nyenengke. Ujian sing ora nyenengke contone kecelakaan, sakit, kelangan, ceramah jamaah ayu mek dhewe. Niku ujian sing ora nyenengke. Nembe nduki dikeroyok uang. Urung disuguhi apa-apa diajak selfie. Niki ujian sing ora nyenengke. Harta kekayaan dan anak-anak itu ujian yang menyenangkan. Kabeh seneng bondo donya, kabeh seneng nak. Para rawuh. Uang kuwi nek isih enom kaya aku ngene iki. Bandeng mbahku biasanya belum merasakan kalau harta kekayaan dan anak-anak itu adalah ujian. Karena secara umum pisahnya masih lama. Seakan-akan ora arep ditinggal. Nek ora digatek, gatekke apa wong gatekke wong loro sing junjung meja. Ampun panitia nggih lek ngajine pun mulai sudah tidak ada lagi seksi intak-intik. Semuanya tertib biar ngajinya bisa khidmah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang itu kalau masih muda biasanya belum merasakan bahwa harta kekayaan dan anak-anak itu merupakan ujian. Karena perasaannya enggak akan ditinggal atau minimal pisai sesuai, tapi kalau manusia sudah mencapai usia harapan hidup minimal rata-rata, mulai merasa bahwa harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian, karena sadar sebentar lagi akan berapa usia harapan hidup minimal rata-rata manusia. Menurut Rasulullah, hasyadu ummati minas sittina ilas sab'in, usia harapan hidup rata-rata umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yen wis umur suwidak tekan 70 tahun mulai ngraoske harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian, karena sadar sebentar lagi akan gal. Oleh karena itu dalam aturan agama, orang itu kalau sudah memasuki usia 60 tahun lebih disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Saya ulang, disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, mati mboten usah belajar. Niku gampang banten saged, saking gampange mula ngantos sakniki mboten wonten kursus kematian. Enggak ada kuliah jurusan kematian. Sampeyan ora usah khawatir, gege engko aku ora iso mati, iso. Pokoke uripmu telaten ana wae, ora mati-mati dhewe. Kematian itu kepastian yang misterius. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dulu saya sering menggambarkan bahwa kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa. Jadi tidak bersama-sama. Buah kelapa itu ada yang masih bunga, masih manggar, sudah berguguran. Ada yang sampai jabluluk, jatuh. Ada yang besar dikit jadi cengkir, ceblok. Ada yang besar dikit lagi jadi degan, gogrok. Ada yang sampai keluar santen, diogrok-ogrok. Tapi ada juga satu dua kelapa itu sampai tua, coklat, kisut, bungkek, kecepit, bongkok. Ki nggone dhuwur. Arep dipenek awang-awangen, wegah, bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, dinteni ora ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang digugurkan. Ada yang baru lahir procot langsung dicenet, ditekek, didekidek, cacahin dekendek, wadahi tas kresek. Bayi mati ya pantas, remaja mati ya lumrah, Orang tua mati, ya oke. Tapi memang ada satu dua itu yang awet. Pokoknya sebayanya sudah meninggal semua, pindek ini orang mati-mati. Wis loro diyasin ke barang orang mati-mati. Wacak ke surat asyur ar-ra'du yang mendeles wae. Niku coro kelopong oten kecepit bongkok. Maka dalam bahasa takdir mengenai kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani matinya duluan, yang takut matinya belakangan. B, sing kendel kalih sing wedi, matine riyen pundi? Ora iso jawab. Sing tuwa karo sing enom, matine riyen pundi? Ora iso jawab. Sing sehat karo sing sakit-sakiten, matine riyen pundi? Ora iso jawab. Ayo uripe sing ngati-ati karo sing biayaan, matine riyen pundi? Ora mesti. Ning jalan raya kadang sing biayaan yo aman kok. Sing ngati-ati malah ditubruk trailer kok. Lho nggih mboten? Ayo sing wis nikah karo sing isih jomblo, matine riyen pundi? Ayo sing iki wajib dijawab. Sing melarat karo sing sugih, matine dhisik endi? Nah, iki sing jawab Bu Anter mesti melarat iki. Ayo meneh Bu. Wong lanang karo wong wedok matine dhisik endi, Bu? Lah kowe kok nyengkake bojomu ngono? Itu bahasa kematian. Kadang sing maju perang ora mati-mati, sing ngungsi malah kebom mati dhisik kok. Maka kita tidak disuruh belajar meninggal dunia, tapi disuruh belajar meninggalkan dunia, nyapih dunya. Kalau dalam bahasa orang kuno dulu, lengser ke prabon madeg pandito. Artinya apa? Usia 60 tahun ke atas itu biasanya sudah dikasih isyarah sama Allah untuk belajar meninggalkan dunia. Karena kalau udah 60 tahun ke atas biasanya sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh. Ayo tuh sayangnya, wong gamer ki jan ayu-ayu neng kok on ya modele. Ayo nyaut. Kalau usia udah 60 tahun lebih, dikasih tanda sama Allah sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh. Wis orang butuh ke donya. Kalau masih di bawah 40 tahun, butuh banget yang donya. Kan terkesan gerangsang. Tapi yang wis suwidak tahun lebih, mulai orang butuhnya. Contoh, pakaian itu rak donya. Kalau masih di bawah 40 tahun, butuh banget. Api-api, tren-trenan, macam mode, macam-macam tren. Langkung-langkung, sing wedok-wedok niku. Tiap minggu online, tiap minggu online, tiap minggu online ada model baru beli, ada model baru beli. Wong wedok seminggu metu ke omah ping 5 yo ganti kelambi, Beng. Ganti kudung, Beng. Ganti sandal, Beng. Ganti kotang, Beng. Nah, tapi kalau usia udah di atas 60 tahun, nek nglakoni ngoten niku seminggu kuat ping pinten, Mbah? Wis mengkari nglamu titok. Wis ora butuh. Sudah tidak membutuhkan. Ayo dahar. Niku nggih donya. Kalau masih di bawah 40 tahun, dale dijak prasmanan. Semua menu tersedia lengkap komplit plus buah-buahan plus macam-macam minuman. Kinten-kinten lek dahar seleksi nopo koleksi? Koleksi. Barang-barang dijukui, kabeh-kabeh diemploki. Sego pitung piring munjung, tate 117 sunduk, soto rolikur mangkok, bakso 86 mangkok, bandeng ya 353, kabeh buah diemploki. Koleksi. Tapi kalau udah di atas 60 tahun, diajak prasmanan, macam-macam menu ada, macam-macam buah ada, macam-macam minuman ada. Ayo kalau makan berani koleksi atau sudah berani koleksi atau sudah seleksi? Koleksi napa seleksi? Seleksi. Milih-milih wis kokean pantangan. Monggo Mbah, sekule Mbah, sidik wae. Menika soto Mbah nggih, duduwe wae. Mumpung tesih hangat monggo sate Mbah, sunduke wae. Ngersakaken jeruk Mbah nggih, kulite wae. Apa meneh gek ditutke bojone? Digetaki wae arep njuguk kirae entuk, njuguk kirae entuk. Nyiduk rawon ditampel, aja kuwi. Elinga penyakitmu. Gak iso ganti kikil, kuwi ora oleh. Panganan nek pengen cepet matek. Apalagi kalau sudah kena penyakit komplikasi karo sembarang barang panganan sing disenengi wis ora wani. Sugui sate malah nekok keteri, kasinen sidik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi. Sugui wedang legi njaluk ganti, soalnya sudah punya pabrik gula sendiri. Mendekati istri malah disingkiri karena sudah disfungsi ereksi. Najan dijamoni yo tetep ora iso ta. Sudah tidak membutuhkan dunia. Maka banyak peringatan-peringatan dari Allah untuk segera berlatih meninggalkan dunia. Biasanya fisik dan tenaga sudah udur, uban di rambut kepala sudah bertabur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, kulit-kulit sudah pada kendor, gigi satu persatu mulai gugur, wis ora tedas panganan apa-apa, doyanane mengkari bubur, wis ora kuat mlaku nyang sumur, isoe meng lumah-lumah ning dhuwur kasur, pipis wae njaluk di mengkaro kukurku, kuwi tandane wis parek alamku. Sedelok maneh nyusul Gus Dur nyondi. Lha iya toh kalau sudah usia-usia segitu disuruh latihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia yang disimbolkan dengan dua hal tadi, harta kekayaan dan anak-anak, harus latihan ditinggalkan. Bukan berarti disuruh membenci, tapi membatasi, nyapeh. Jangan sampai yang kamu cintai berupa harta kekayaan dan anak-anak itu melupakanmu dari berzikir mengingat Allah. Maka latihan meninggalkan. Kalau tidak mau begitu, mereka yang akan meninggalkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapunten, kalau udah 60 tahun lebih, dulu kasih KTP itu masa berlakunya sudah seumur hidup. Dulu. Kalau sekarang masih muda, belum nikah, pokoknya 17 tahun, KTP ya langsung seumur hidup. Kenapa? Blanko nentek. Dintek ke bosopor. Ya Allah, ya Allah. Jadi saat ini 17 tahun gawe KTP pertama langsung seumur hidup. Nek mbiyen rak 5 tahun sekali ganti, 5 tahun sekali ganti. Ale dana kanggo blangko ana, saiki entek. Mbok sapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita tidak mau meninggalkan harta kekayaan dan anak-anak, ya harta kekayaan dan anak-anak yang merupakan simbol dunia akan meninggalkan kita. Wong kadang-kadang masih di dunia saja, mulai ditinggalkan oleh dunia. Iki ngajine levele rondo dhuwur ya. Dadi nek IQ-ne ndek-ndek ngene mesti lungo ngene. Ngapunten nggih, ngapunten. Iki serius iki. Sekarang saja banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggal oleh dunia. Banyak orang yang kaya raya, kekayaannya melimpah. Dia punya rumah megah, mewah kayak istana, indah, tapi dia sudah tidak kerasan tinggal di rumah karena dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Bola-bali opname. kan iku lho rak sering matur sak oke-oke donya mati ora digowo. Nyatane bakul helm ki heleme akeh mati ora ana sing heleman. Anak, sesayang-sayangnya sampean sama anak, secinta-cintanya sampean sama anak, pasti akeh biayane oke. Akhirnya sukses leh kuliah, dapat titel sarjana, gelare renteng-renteng. Prof DR IR jenenge dawa Heru Purwocaroko Sosturamijaya Rangga Kumala Dipakusuma Kala Bawana Nata Batalima Mangkuranda Uda tanpa busana. Gek cetha welo-welo gedene sak klopo-klopo. Buri sik ana MSI, MHI, MPDI, MM terakhir MH, BH. Telera karuan oke. Dapat pekerjaan yang basah. Yo rungokke rekamane wae. Ngene iki ora gampang, mangkane larang. Kowe pengen murah aja ngundang aku. Yo modenmu kuwi kongkon ceramah dhewe. Dapat pekerjaan, keren, mentereng, gajinya besar, jabatannya tinggi, jadi orang kaya. Akhirnya nikah, punya rumah sendiri, berkeluarga sendiri, udah punya istri. Ayo kira-kira anakmu sing mbok bangga-bangga ke mau luweh gati nang ibu apa gati nang bojone? Bojone, jawab sing banter, umpomo ibu karo bojone tukar padegeran, anakmu belani ibu apa belani bojone? Bojone, umpomo ne buanjir bandang ke ibu karo bojone kelelep, sing ditulungi anakmu ibu apa bojone? Itulah nasib mbok. Itu aja, sekarang banyak orang tua yang berharap dan bercita-cita anaknya sukses dan berprestasi. Dal punya anak sukses berprestasi terlebih hanya soal dunia itu mentok bangga tok bu. Kok gak digatekke to? Duwe anak sukses berprestasi nek meng sukses prestasi donya wong tua rantuk apa-apa. Mentok bangga tok iki lho. Saya sering sampaikan di mana-mana. Justru anak-anak yang berprestasi seringkali kepada orang tua tidak bisa berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan daanya sendiri. Ketoke kok ora mudeng ya diomong ngene. Justru yang bisa berbakti kepada orang tua itu anak-anak yang bodoh dan tidak berprestasi. Nalikane wong tua ngunduri sepuh niku rata-rata yang merawat orang tua itu malah anak sing bodoh, sing ngopeni wong tua malah anak sing ora berprestasi. Ha sing berprestasi aduh kabeh gek dinise luar kota. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau punya anak yang maaf ya bodoh dan tidak berprestasi jangan dibenci apalagi dimusuhi. Siapa tahu anak itu yang nanti akan membahagiakan orang tua nalika pun sepuh. Anak itu ngopeni wong tua, sing ngramut wong tua. Taling nggih. Jenengan gadah anak pitu nang berprestasi kabeh. Gek dinese luar kota kabeh. Bapake ibuke sampun sami kuwe, ming glimbang-glimbung wong loro, kluntrang-kluntrung wong loro. Tengah wengi nang jeding wong loro, mlaku wong loro kebreset karo ngeblak bareng. Kandel monggo monggo. Aku ngomong ya ora dirungok. Assalamualaikum warahmatullahi. Del, Fadil Habib. Ya. Fadal, fadal. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Justru kadang-kadang anak-anak yang tidak berprestasi itu yang banyak berbakti kepada orang tua. Kalau anak berprestasi biasanya pada orang tua sulit untuk berbakti karena sibuk dengan urusan dan pekerjaannya sendiri-sendiri. Maaf, orang tuanya opname di rumah sakit kadang gak bisa nungguin, cuma WA, telepon, maaf tidak bisa pulang, gak bisa nungguin mama di rumah sakit karena ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. Halo? Wong bodoh kadang-kadang orang iso sungkem nyang wong tua. Soale operasi ketubung dadi polisi. Ayo sing nyungkem DCI sapa? Ya anake sing bodho ora berprestasi. Urung subuhane wis demek-demek nyang wong tuane. Gek leh sungkem diwolak-walik tangane cucup karo. Ning yo ngentekke jajan. Lho sing berprestasi ora iso nunggoni. Ngono lho. Ha, ki ana sing batin, alhamdulillah anakku goblok. Anakku yang ora berprestasi, sik cilik wae wis ketara ngentengke wong tua. Dia daripada suruh sekolah lebih seneng suruh ke sawah. Daripada belajar seneng belanja. Ibune nyang toko siap ngeterke, ibune nyang pasar siap ngeterke, nyang diwae siap ngeterke, ibune opname nang rumah sakit rong wulan siap nunggoni, ikhlas tanpa sedil tanpa ngersula. Malah seneng dekne entuk kacang, entuk roti, entuk jeruk, entuk rambutan. Banyakan kalau anak terlalu pinter itu malah berani sama orang tua. Pinter yang tidak bener. Mangkane kula sering matur, pinter kudu digandengi bener. Yen meng pinter tok ora bener malah kepinger. Maka ayat Qur'ane lak jelas, wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wong kuwi sapa wae? Anake sapa wae? Asale teko ndi wae? Kapan diiseni barang loro ni? Mesti diangkat derajate karo Gusti Allah. Apa barang loro kuwi? Siji iman utawa akhlak, nomor loro ilmu. Niku. Mula ora ming ilmu tok kudu ana gandengane iman akhlak. Ora ming pinter tok kudu ana gandengane bener. Lah sakniki kathah lembaga-lembaga kuwi sing targetnya ming pinter. Visi misinya hanya mencetak anak-anak yang tergenerasi yang pinter, gak mikir ke bener. Pinter yang ora bener malah bahaya. Ui. Pinter kok nakal, sempurna nakale. Ayo, sing ngentekke duwite negara, ngentekke duwite negara jatahe rakyat. Niku wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Yang bodoh sakjane yo pengen tapi orang ngerti carane. Ayo sing uripe bingung ke wong akeh, iki wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Wong bodoh ora iso bingung ke wong akeh, mergo ndekne wis bingung karepe dhewe. Lah supaya pinter bener, yo loro kuwi sing diisekke. Mula Kanjeng Nabi leh pesen, "Akrimu auladakum, muliakan anakmu, muliakan anakmu." Orang tua disuruh memuliakan anak bukan berarti anak kemana-mana disunggi. Anakmu kuwi dadekke wong mulya. Carane pripun? Isen ana barang sing iso dadekke mulya. Apa kuwi? Rong perkara wau, ilmu, iman utawa akhlak. Anake sapa wae yen diiseni rong perkara niku mesti diunggulno derajate karo Gusti Allah. Anake sapa wae yen ora kisenan barang loro kuwi mesti asor derajate. Menungso niku bahane padha, proses ya padha. Umume lho umume. Kondi teko departemen nupluk-nupluk. Ngono sik tekon. Menungso niku wis to wis kok piye padha? Daging padha, kulit padha, balung padha, otot padha, keringete padha, entute padha. Ning regane iso beda, nilaine iso beda. Gumantung apa? Isine. Ana wong ngomong sak jam setengah ngono hasilnya wis ketok. Ana sing ana iki kok sing disorak iki maksudnya aku. Ana sing ngoceh nganti pirang-pirang jam malah dibentongi watu karo wong. Apa sing bedake? Isine. Mula dia podo, dagingnya podo, balungnya podo, ototnya podo, keringetnya podo, nun sewu. Wongi kaya kardus. Kardus niku bahane podo. Ono kardus mulia, ono kardino. Ono kardus cilik banget. Disimpen rapi jero lemari. Mergo isine permata, isilian, isine emas, isine minyak wangi. Ono kardus gede banget ke api. Dibuang neng kali. Isine batang tikus. Paham? Paham? Uang ini kaya pelembungan. Kau nih ngomong balon, wis salah paham mesti. Pelembungan wae. Pelembungan ki bahane podo, podo. Nah, ana pelembungan sebul nganggo karbit, nyut nyut nyut nyut nyut nyut nyut nyut melentu, langsung mumbul dhuwur. Iya tetne karbit. Terus pelembungan disebul nganggo abape cah kuwi. Nyut nyut nyut nyut nyut nyut nyut nyut nyut. Ya melentu. Melentu, tapi ra ngira iso mumbul ming glimbang glimbung. Sing bedake apa? Isine. Mula kowe nek pengen mumbul derajatmu, engko njaluk sebul karbit. Paham mboten? Paham mboten? Lho, kaya duit, bahane padha, duit kertas bahane padha. Ning regane beda, nilaine beda. Sing bedake apa? Ongkone. 100.000 kok larang, ongkone dawa. 1.000 kok murah, ongkone ndek. 1.000 najan semprot minyak wangi digantung yang dhuwur umbul-umbulke, ya tetep 1.000. 100.000 nyang peceren diduk-duk jubrat peceren, tetep 100.000. Ngono lho. Saman milih ndi Bu, ana duit 1.000 semprot minyak wangi karo duit 100.000 kuyuan wedhus. Milih ndi Bu? Sing kuyuan wedhus wae. Ya pesing ya wis gorene. Diumbah kok. Ya padha karo kertas niku. Ana kertas ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wih, wong arep nyekel ora wani yen ora duwe wudu. E minyak wangi leh nggawa dipondhong. Disunggi deleh panggonan sing dhuwur, baca diciumi. Dimulyak-mulyakke. Ning kertas kok digambari wajik, peteng, dong waru as, pentol-pentol abang bareng. Iya sido dikeplek-keplekke karo cah kuwi. Paham nggih? Paham nggih? Jadi yang bikin berbeda itu nilainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, maka kita sekali lagi disuruh belajar, woi, meninggalkan dunia yang disimbolkan dengan harta kekayaan dan anak-anak. Iki mesti sampean mikire, lho iki acara peringatan Isra Mi'raj kok nerangke ninggal donya, ninggal donya. Para jamaah, nek wong cerdas biasanya langsung set ngono pikiran. Lek ngene-ngene iki angel. Bukankah peristiwa mukjizat Isra wal Mi'raj itu juga memberikan pelajaran kita tentang hal ini? Rasulullah meninggalkan alam dunia menuju alam malakut sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, sowan ngadep sebo ngersane Gusti. Pelajaran. Monggo Pak Kapolsek. Monggo yo dihormati wong tamu. Kan komandan. Wong penting ngene iki. Lakan komandan nggih. Penting teko keri yo manggon dhuwur. Wong penting lha nek sampean mbok teko ndisi wis pokoke ndongsong-ndongsong nopo kono wae. Ora usah iri sampean. Lha nek sampean kepengin ngene iki yo golek pangkat melati siji sik. No, kuwi jenenge kompol. Komisaris polisi. Nek kowe kan kompolan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Rasulullah meninggalkan alam dunia menuju alam malakut, Sidratul Muntaha terus sampai Mustawa. Ini pelajaran. Dulu pernah saya sampaikan perjalanan suci Isra wal Mi'raj itu juga merupakan simbol perjalanan hidup manusia yang sempurna, karena setidaknya kita diingatkan pada tiga terminal penting yang dijalani Rasulullah sebagai isyarat adanya tiga peristiwa penting yang pasti dijalani oleh umatnya. Tiga terminal penting yang dijalani Rasulullah itu adalah Masjidil Haram sebagai terminal keberangkatan, simbol adanya kelahiran. Masjidil Aqsa, terminal transit dan peristirahatan, isyarat adanya kematian. Sidratul Muntaha, terminal tujuan. Ini isyarat adanya kehidupan abadi sesudah mati. Masjidil Haram, kelahiran. Masjidil Aqsa, kematian. Sidratul Muntaha, kehidupan abadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, belajar meninggalkan dunia yang disimpulkan dengan harta kekayaan dan anak-anak, itu artinya para jamaah, halo, halo, bukan berarti kita enggak boleh mencintai anak, bukan berarti enggak boleh mencintai dunia, tapi cintamu pada harta kekayaan dunia dan anak-anak, jangan sampai membuat kamu lalai, lupa dari berzikir mengingat Allah. Tadi kan udah saya singgung ibu, sekarang saja udah banyak anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Orang tuanya tidak menghargai jasa orang tuanya. Kata napa kata? Apalagi zaman seperti ini. Oh, kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang harus berbakti kepada. Lek mbiyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki malah anak kendel ngongkon. Mbiyen anak manut wong tua, saiki wong tua manut. Bebasan kebo nyusu, padahal urung metu pentile. Leh nyusu piye? Terlebih kita hidup di zaman di mana manusia mau enggak mau dipaksa harus menjadi manusia-manusia siluman, manusia yang hidup di dua alam. Mboran nyaut ketok itu omong. Hidup di zaman ini kita dipaksa mau tidak mau harus menjadi manusia-manusia siluman, manusia yang dua dunia. Kalau orang dulu kan hidupnya hanya di dunia nyata saja, tapi orang sekarang samping hidup di dunia nyata, justru lebih banyak hidupnya di dunia maya. Artinya jamaah yang saya hadapi mayoritas tangannya pegang HP, termasuk Kapolsek. Loh ini memang tuntutan. Loh. Jujur ya, mohon maaf ya, jujur ya, akhir-akhir ini saya kalau diundang ngaji ceramah itu suka berat rasanya di hati. Arep nompo ki abet banget. Ning arep nolak ki kok ya. Ileh ora ngerti karepku mbok aja ndisiki. Eman iki pikiranmu rak duit ngono. Ora ngono. Duit ki apa? Duit ki ting. Cuma kan menengo. Ada yang lebih penting. Di arep nompo ki abot, ning arep nolak ki kok ya ora tega. Wong ngajak ngaji kok ngono lho. Lho, ngopo kok abot arep nerima? Saya inginnya namanya ceramah ngaji itu ya 100% di dunia nyata. Tapi di banyak tempat yang saya datangi, mayoritas jamaah sudah hidupnya maya. Maka orang ngaji sekarang sama orang ngaji zaman dulu beda banget. Kalau orang ngaji zaman dulu betul-betul ngaji, cari ridho ilahi, konsentrasi, bawa kitab. Paling tidak bawa catatan, setiap keterangan yang disampaikan itu didengarkan, diperhatikan, dihafalkan, diamalkan. Ngaji, konsentrasi. Sekarang beda, kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Leo, kudung abang ya? Kudung abang ya? Sekarang emang gitu. Kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Oh, kiai ini nerangke petentengan, jamaahnya chattingan. Kiai ini ngaji serius, jamaahnya update status. Buriku ini baru update status. Kira saya enggak ngerti apa? Bunyi statusnya lu aku ngerti. Sepanggung bareng Anwar Zahid. Ini kan dia bangga banget, kan langsung viral. Ini grup apa tuh? Grup apa tuh? Lu sekarang emang gitu. Kiainya ngaji ngajak konsentrasi, jamaahnya bikin story. Kiainya nerangke unzur makol, jamaahnya main video call. Ini tuntutan. Nah gara-gara itu pula, orang sekarang jam tidurnya pada mundur. Wong biyen ngiki jam 09.00 wis padha turu kabeh, paring dalu jam 10.00 wis padha turu kabeh. Lah nek wong biyen ku anake akeh-akeh. Kan turune sore. Wong iki mbok iso ping pira ngono. Lah wong saiki turune to wis dini hari, jam 2:30-3 dini hari baru pada tidur. Makanya banyak yang sholat subuhnya kesiangan. Usolli fardhu subhi rakaati ini mustaqbilal qiblati kerinan lahi. Walaupun ada yang bangun pagi-pagi itu bukan karena enggak sholat subuh berjamaah, tapi takut ketinggalan kuliah, takut ketinggalan sekolah, takut ketinggalan kerja. Karena itu banyak anak-anak yang berani sama orang. Kalau dulu cucu itu sowan simbah, balik malah simbah sowan nembah kangen putu, akhirnya mbahe sowan putu. Tekan omahe putune kira-kira putune mbahe napa jagongi HP-ne. Toy anak mlen yang bulike yang budene silaturahim, kok ketemu sedulure lak ora ana komunikasi. Dan gara-gara itu pula silaturahim memudar. Banyak terjadi pertengkaran, banyak terjadi perpecahan, banyak tersebar fitnah, banyak tersebar berita bohong. Iki aku membantu Kapolsek ya Slirung. Hati-hati, ngapunten-ngapunten, terlebih di tahun yang orang bilang tahun pol-polan leh dikidik. Kula ten pundi-pundi matur, baju boleh berbeda, organisasi ya, pilihan caleg, pilihan presiden boleh berbeda, tapi kerukunan dan saudaraan wajib tetap dijaga. Kula yakin sedaya sing rawuh niki sudah punya pilihan, menjatuhkan pilihan, dan pilihannya enggak sama, enggak mungkin podo. Mari kita saling menghargai. Monggo, kalau sampean mau mengkampanyekan yang sampean, tolong jangan menjelek-jelekan yang lain, jangan menjelek-jelekan yang tidak. Dan saya itu berpikir, wes pemilu ki nang rampung nang wes. Masyaallah, ningali perkembangan ten media sosial niku ngerinya. Saling caci makaling hujat ming ngilok-ngilokke, aturke. Yuk gawe prinsip lana calekuna walakum calekukum. Lana capresuna walakum capres. Ya, manfaat bagiku capresku, manfaat bagimu capresku. Kamu juga punya pilihan calekmu. Mari kita kait dengan pilihan presiden dan wakil presiden. Kita harus mengakui kalau urusan negara, urusan pemerintahan, ya beliau-beliau itu baik, dan beliau-beliau itu ingin mengabdikan diri untuk negeri. Sae. Sing nomor setunggal Pak Jokowi, sae langkung Al-Mukarram panjenenganipun Kiai Haji Ma'ruf Amin, sae sangat. Nomor kalih Pak Prabowo, sae. Pak Sandi, sae. Elek iki cangkemmu. Halo. Lah kowe kok wani ngelek-ngelek? Kayak iki berarti kowe rak rumangsa luweh apik. Bayan waras. Hoi. Monggo sing rukun, nggih. Sing rukun, nggih. Sing rukun, nggih. Eh, kula mboten bakal nerangke politik ngene-ngene mboten. Nggih, rukun. Njenengan sakniki cara dikampanye niki koyo ngene, koyo ngene, koyo ngene wis cerdas-cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Mandek meneh. Sampeyan yo kudu nyadari wong penting. Kowe iki ra penting kok. Halo. Halo. Nah, oke, sekarang kembali ke persoalan kecintaanmu pada dunia yang disimpulkan dengan harta, kekayaan dan anak-anak, jangan sampai melalaikanmu, membuat kamu lupa dari berzikir mengingat Allah. Nah, ngomong-ngomong soal cinta, love, dilanjut badan. Dilanjut badan. Ngomong-ngomong soal ngene iki soalnya apa? Sopo kuwi sing teko? Sopo kuwi sing teko? Sopo kuwi sing teko? Mesti kabeh ngono. Go, mangke salamane kalih kula kari-kari mawon. Nomor oke. Cinta itu ada tiga level. Ada karuane aku lek ngatur napa namine durasine ceramah iki lho, materine ben pas. Sek suwe mergo ukurane sing lagi teko iki. Nek sing ket mau ya wis sak jam 5 menit rumangsane ora dimeniti ngono apa? Cinta itu ada tiga level, ada tiga tingkatan. Rungokke. Ada cinta mulia, ada cinta madya, ada cinta hina. Itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada cinta madya, cinta pertengahan, itu cinta kepada pendamping hidup, suami istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara dan kerabat. Cinta hina, cinta level terendah, itu cinta kepada dunia, cinta kepada tanah, cinta kepada rumah tempat tinggal, cinta kepada jabatan, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada ini ada rumusan sederhana. Siapa yang mencintai yang mulia, maka dia akan dibantu untuk bisa mencintai yang hina. Tapi siapa yang mencintai yang hina, dia akan diganggu dari bulan baleni. Sing diomongi kan ora pati cerdas. Jadi siapa yang mencintai yang mulia, cinta level tertinggi, maka dia akan dibantu untuk bisa mencintai yang hina, yang rendah. Maksudnya siapa yang mencintai yang mulia, mencintai Allah, Rasulullah, agama, dia akan dibantu untuk mencintai pendamping hidupnya dan saling mencintai, saling menyayangi. Dan saya sering istilahkan itu samaraba, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Orang bilangnya kan wah, itu kalau dari segi bahasa salah. Samawa itu karena mawaddah warohmah, padahal wa itu kata sambung huruf atof. Ini orang tahu ngaji, orang ngerti ini. Itu sakinah artinya tentram, mawaddah artinya cinta, warohmah artinya dan kasih sayang. Semoga tentram dan kasih sayang. Harusnya samara, mawaddah rahmah, tentram, cinta, sayang. Lenek samawa berarti tentram, cinta, dan nenek aku tak sempurna ke samaraba, sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Paling penting ini ku barokai, wong kanjeng Nabi lan ndongake barokallahu lakok. Siapa yang mencintai yang mulia, mencintai Allah, Rasulullah, agama, dia akan dibantu untuk mencintai yang lebih rendah, mencintai yang hina. Dia akan dibantu mencintai anak, sehingga dia benar dalam mendidik anak. Dia akan dibantu untuk mencintai orang tua, sehingga bisa berbakti dan dia akan dibantu untuk mencintai saudara dan kerabat, jalin silaturahim dengan erat. Dia akan dibantu untuk mencintai harta kekayaan, ke harta kekayaan itu nilai manfaat dan penuh barokah, bernilai ibadah. Baliknya, siapa yang mencintai yang hina, dia akan diganggu dari mencintai yang mulia. Yang mencintai harta kekayaan, mencintai tanah, mencintai rumah, mencintai harta, mencintai jabatan, kedudukan, dia akan diganggu dari mencintai Allah, Rasulullah, dan agama. Ayo wonten mboten gara-gara donya lali agama, wonten mboten? Wonten mboten? Mergo duwe toko pas laris, yang toko akeh dodolane laris, akhirnya mboten derek salat jamaah duhur, wonten apa mboten? Ya mergo njogo donyane, wedi kemalingan, akhirnya isu-isu wegah, ora gelem melu jamaah subuh, wonten apa mboten? Halo? Halo? Dah, sekarang yang dua. Apa alasan iya? Apa alasan orang tidak siap menghadapi kematian? Yang kedua, karena sadar belum memiliki cukup bekal. Bekalnya apa? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kah dan amal-amal soleh. Ayatnya wau lek diwaca lengkape ra? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa ashaddaqa wa akum minash shalihin. Kayak utang ngono-ngono. Ngapunten. Ya Allah, aku minta jangan dimatikan saat ini, jangan diambil nyawaku sekarang. Ya Allah, aku minta diundur sebentar saja. Mau apa? Fa as-saddaqa. Aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin. Aku akan jadi orang sholih, aku akan jadi orang yang baik. Aku akan melakukan amal-amal kebaik. Minta diundur agar dia punya bekal. Dan ini sebagai bukti bahwa bekal terbaik menghadapi kematian ya dua hal itu, fa asha wa akum minas sholihin, sedekah dan amal soleh. Bukti nih, jaluk diundur mati nih ki ora arep lunga haji ora, kula nyuwun diundur kula badhe tindak haji, kula nyuwun diundur kula badhe umroh, gak. Kula nyuwun diundur matine nggih Gusti, kula badhe poso. Gak. Maneh kula nyuwun diundur arep tuku es, ora. Ora. Orang kalau menjelang kematian itu sadar dan tahu betapa yang sangat membantu dan bisa dijadikan bekal utama adalah dua hal itu. Sedekah dan amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gini Bapak Ibu, dulur-dulur Gamer Kalongan, panjenengan sedaya dulur-dulur kula niki rak badhe boyongan, badhe ban saking alam donya tumuju swarga. Amin. Nah, nek sida kan sedaya dulur-dulur kula niki rak badhe boyongan, badhe pindahan saking alam donya tumuju swarga. Nah, la wong boyongan niku sing dipikirke napa? Umpami sampeyan leh kerja merantau po Kalimantan apa Sumatera kono gek rampung leh kerja mbok pensiun mbok wis pokoke rampung lah wis purna terus kepengin boyongan yang Pekalongan iki sing dipikirke pertama kudu duwe panggonan aja nganti wis meh boyongan ning urung duwe panggonan panggon nyang endi ngontrak yo panggonan bro tok e ba kok on model. Carane pripun? Duitmu sing teko Kalimantan, teko kerja oleh Matra, Jakarta kono, transfer nyang Pekalongan. Nggo apa? Ya tuku tanah kaplingan, nggo bangun omah. Engko leh boyong wis ana panggonane. Lah mulo transfer akhirat niku fa as-shadaq. Ini sebagai transfer akhirat. Lha wis duwe tanah kaplingan, duwe omah, niki dereng cekap, uripmu ora sempurna. Mula omahmu kudu ana prabot-prabot, nggo kebutuhan sehari-hari lengkap. Nek perlu yo duwe kendaraan. Motor nek terima gledekan yo gampang. Nah, kelengkapan nih kanggo kesempurnaane hidup niki. Wa akum minas sholihin, namanya amal-amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wangsuli. Duit tanah kaplingan bangun omah ditransfer duitnya nggo tuku tanah nggo bangun omah niki fa'asad wis duwe tanah nggon wis duwe omah ning urung cukup ya perlu perabotan to perlu ya ana dapure ya alat-alate ya marine ya barang pecah belahe ya wis macam-macam lah kuwi amal-amal sholat. Nah, halo maka rumah orang mukmin itu ada tiga. Sama rungokke. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun, kula mboten usah tak seling selawatan. Dine ben oleh akeh. Nek pengen ngolor-ngolor waktu gampang aku. Ceramah semenitan, 7 menit lho. Ceramane 10 menit selawatan. Pun sewu. Halo. Rumah orang mukmin itu ada tiga. Perhatikan. Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Saya ulang, rumah orang mukmin itu ada tiga. Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Para jamaah, kalau rumah telah mati, ora usah sampean pikir, nyantai mawon, tenang. Wis dipikirke wong akeh, pikirke tangga-tanggamu, wis dipikirke masyarakat. Soale kuwi fardu kifayah. Dan rumahnya juga enggak besar amat kok. Ukurannya cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek, buran. Gak usah mikir sampean. Yang perlu sampean pikir berarti dua, rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Blok ini ngelumpuk oon modelnya. Rumah setelah lahir itu rumah di dunia, rumah yang pasti akan ditinggalkan. Rumah setelah kiamat, rumah di surga, rumah yang pasti akan ditinggali selama bulan baleni. Nek penting tak baleni. Cok ini ngelumpuk kok. Rumah setelah lahir itu rumah di dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan. Rumah setelah kiamat, rumah yang akan kita tinggali, kita tempati selamanya. Rumah setelah lahir, rumah di dunia itu sifatnya hanya rumah. Boleh ditempati selama masih punya jabatan. Kayak Pak Camat punya rumah dinas, Pak Kapolsek punya rumah dinas, itu boleh ditempati Pak Kapolsek selama beliau masih pegang jabatan sebagai. Itu jabatan pensiun, hari itu juga rumah harus dikosongkan. Harus rumah-rumahmu yang di dunia juga begitu rumah dinas boleh ditempati selama Anda masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi. Gitu pensiun artinya mati. hari itu juga rumah harus dikosongkan, harus ditinggalkan tanpa toleransi, kecuali nek matimu bengi. Entuk nginep tapi ora suwe-suwe, suwengi kuwi. Besok pagi-pagi sudah langsung diterbangkan pakai pesawat tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, enggak pernah mengalami delay dan penundaan, dan enggak pernah kena razia. Namanya Keranda Airlines. Yaitu dibawa ke rumah setelah mati yang cuma 1 x 2 meter tahan gempa. Rumah setelah kiamat, rumah di surga. Itu yang akan kita tinggal namanya. Sampun gadah kaplingan napa dereng? Wong gameri. Engko gek meh boyong ana urung duwe nggon sampean. Halo. Iki piye iki? Banyak orang yang kapusan, tertipu, hanya sibuk memikirkan rumah, sedal itu pasti akan ditinggalkan. Dia lupa rumah setelah kiamat yang akan ditinggal. Bangun omah donya sing arep ditinggal lho. Biaya ratusan juta, gak eman. Miliaran bahkan, gak eman. Padahal itu pasti akan ditinggalkan. Betul? Cendelo si jiwa ya orang digawa. Kok omae apik banget. Pintune iku toko kayu jati, tuwa, kandel, tebel. Wonge mati. Ditetel papan, ora entuk karo anake. Iki pintu jati iki nggo papan kuburane bapakmu yo. Aja Pak Mudin. Aja iki larang yo. Papan kuburane bapak tak tukokke kayu kilon wae. Guyang-guyu. Lho wong sakniki rak ngono to. Lek mbangun omah sing telah lahir, rumah di dunia, habis ratusan juta, ora iman, padahal wi mesti arep ditinggal. Rumah yang di surga, yang akan ditinggali selamanya. Bapak, nek Jumatan wi ngiseni kotak amal piro? 2000 wi. Nggo mbangun omah nang swarga kono. 2000 mene entuk paku siji malah nyoblesi bokongmu. La wala quwata illa billah. Latihan. Ku latihan, sapa sing ora seneng donya? Mau ora ampun kula aturke ten ngajeng to. Sapa sing ora seneng donya? Kabeh seneng ning latihan ditinggal. Saya juga latihan mohon doa. Kula nggih latihan. Maksudnya nggih arep ninggalke sampean. Mboko nyangkene terus ya aku. Ngapunten, latihan. Kula nggih bangun omah, rumah di dunia. Ning omah kula ku sing gedhe namung ruang tamune mawon. Diapii nyate nggo nggih di gipsum di plafon. Ruang tamu ini aku sing apik. Mergo napa? Nggo hormat tamu. Burine mek rong kamar. Siji. Nggih. Lah kula nek turu niku sering ten ngarepe kamare anakku kuwi kale nonton TV. Kula nggih jarang ten griya kok. Nyapa? Lah terus burine niku mulai sampai kamare santri terus ngantos ngene madrasah diniyah ngantos abek kan luwih apik bangunane pondok timbanganane bangunane omahku. Mang tangleti sing pun ate silaturahmi. Latihan. Aku mikir, dek latihane meleh bangune napa? Geniku leh gawe kenggon kanggo sane dhewe, to sirohnya para aulia, sirohnya ngotil ngene iki. Kilo enten anak-anak kula yatim dan duafa, ya kitabnya, seragamnya, makannya, semua sekolahnya bebas biaya semua, sekitar 700. Ya yatim duafa yang menghendaki untuk dar monggo. Ada tingkatan madrasah sanawiyah sama madrasah. Ya bebas wong sikadung bebas kok. Lho nggih, pali santri niku moro nggawa mobil Alphard, moro nggawa Pajero, ya gratis. Gratis. Gratis anake dideleh nyang kono ya gratis. Wonten sing sugih. Wis kadung gratis ya gratis kabeh. Nek gelem bantu ya kene, ora bantu ya bene ngono kula. Nunggih, lho satu rata-rata tiap hari 1 kintal 70 sampai 80 kilo. Wangi kowe. Nyapa. Ki meng nggih niku latihan kok kula mboten kaboten sama sekali mboten. Dulu anak saya 100. Rasanya sama, enggak ada beban. Kenapa? Soalnya hakik. Apa aku yo aku meng penyalur tok. Meng diliwati tok. Yo gak kabot wae. Nalika isik 50 karo saniki wis hampir 700. Padha biaya yo jamaah. Yo olehku teko ngene-ngene iki. Kula meng diliwati tok, meng diliwati tok. Ngoten niku. Lah iki dirungokke wong sak donya kok. Kaya modelmu kaya dolen kersane ngertos. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam langkah latihan. Makane wong orang kita ya. Niku kan filsafat hebat to. Filsafat meninggalkan dunia. Wong tindak haji niku lho. Semua atribut dilepas. Mengtrim ubul-ubul gombal putih. Siapapun, apapun, lepas semua jabatan, lepas semua atribut. Ning kono ora ana bedane kiai karo polisi padha. Rakyat karo pejabat sama. Lepas semua atribut. Ngopo ae copot kabeh ning kono. Wong wis jenderal wis bintang 4 lho. Pretel nek kono. Mane lagi melatih siji ngene iki. Tetel kabeh. Kiai rapayu nongono, aja mentang-mentang terus pas lu haji kiai, wah aku sohibul fadilah wa sa'adah al-mukarram malah ditapui malaikat lambe rapayu, tetel din, Pak Kapolsek wah wedi raono kamu sih, wong bener wedi nih rungoke, aku harap izin kalau mungkin batin, ceramah dikawal banser sakmene oke ya ini aturan Pak Kapolsek. Ya wong presiden aja kemana-mana dikawal Polri sama TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kiai yo dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, ngono lho. TNI sama TNU dorengnya sama Pak Kapolsek. Yang enggak sama itu bayarannya. Dorenge padha. Malah TNI iki mentok bintangnya mau papat. Lah nek iki 9 bintang, sak dhuwure obat ngelu. Obat ngelu kan mau 7 bintang. 9 iki. Yo sahabat-sahabat banseri sing ngawal para ulama, uripe diniati khidmah ngawal para ulama. Iki isuk nyang swarga. Yo banser ngawal kiai-kiai. Kowe ra katut kowe. Dewe ngene iki isuk yo ngawal habaib para ulama sing arep nyang swarga, sing buka dalan sing goleke dalan banser-banser ngene iki. Dalane mlebu swarga ngono kuwi. Soale kon tahajud ora ngira potongan model ngene-ngene. Arep golek dalan ndi ngono. Dalane khidmah ngene-ngene iki. Iya dalam rangka ketertiban. Yo bela negara semboyane NKRI harga mati kesepakatan seluruh komponen bangsa. Bali wis niku. Niku kelas kiai-kiai alim, kelas baib sing alim alamah ikut merumuskan dan menetapkan itu sebagai dasar negara. Sekali tidak bernuansa-nuansa nilai kami yang sangat toleran dengan pemeluk agama lain. Kan nenek kula simpel mawon. Simpel mawon nek kula. Ngono gak gelem nrimo Pancasila. Polri tohut lah, presiden tohut lah. Aku ngono. Simpel ae. Kalau kamu seperti itu ya tolong jangan injakkan kakimu di bumi Indonesia, jangan minum air Indonesia, jangan hirup udara Indonesia. Minggato negara ndi sing menurut kamu cocok? Manggono kono, insyaallah Indonesia gak rugi kelangan wong sing dapurane kaya rupamu. Simpel lah. Halo. Masih banyak kader-kader yang hebat, gak kene. Kader yang hebat-hebat masih banyak sebelah sana. Masih banyak kader-kader bangsa yang hebat ngelumpuk kok ono kene. Acur yo wes kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki wes sak jam setengah lho, Bro iki. Anggitmu. Wong ngomong ora kesel ngono apa piye kok ya. Mula wong haji niku nek cara wong Jawa setor 6 perkara. Jam setengah yo kesel dan aku yang mau kan ngaporo kesel ya wijin, nanti kalau saya ngini kan singkono gak ketok tak jani kalau seneng ini ya duduk sama rendah tapi yang, lah kan gak ketok tuh buyo apalagi perempuan kan lebih suka yang berdiri jadi yo wong lungo haji niku setor 6, latihan meninggal setor 6 perkara setor bondo, setor nyowo setor rasa, setor donga, setor dosa. Lho, kabeh. Ngene iki ora gampang. Mulane yo kowe ora usah sambat. Larang kaya pantes wong rupa nggo werga kok yo. Setor bondo. Wong haji niku pertama setor bondo. Sing nggo biaya. Setorke. Nek wis disetorke wis ora usah dipikir. Bahkan sing ditinggal wis pasrahke keluarga. Jadi budal haji niku wis gak mikir bondo wis disetorke kabeh meng kontal meng tengil-tengil kok tal kantil. Tengil-tengil budal. Ora mikir bondo, biaya setorke, bahkan sing ditinggal pasrahke keluarga. Loro setor rogo. Karena di sana namanya tenaga dan fisik, kalau masih di Madinah mending. Karena jarak hotel jauh 500 meter. Ibadahnya masih eng kalau di Madinah. Tapi kalau udah di Mekah, apalagi kalau udah kelakuan haji, Armina, Arafah, Mina, Musdalifah, engko mbalang jumroh, sik diforsir. Waduh melaku terus. Rogo setornya. Mangkane yang kondur haji niku mundak kuru. Terus sampai nggawa mulai haji ora mundak kuru ra nggawa patuk ra nggawa pilek kurang pantas. Tau. Emang turu-turu mbek tor. Telu setor nyawa. Sak wayah-wayah dipundhut kok siap. Mangkane arep berangkat iki koyo pemberangkatan jenazah. Mewakili keluarga ini. Persis pemberangkatan jenazah. Sedaya kula mewakili nyuwunaken ngapura. Maaf apabila selama hidup bergaul dengan panjenengan san ada kekhilafan. Kan ngono to. Mau berangkat paut mengenai utang piutang. Ya, mohon diikhlaskan. Persis pemberangkatan jenazah. Setor nyawa. Nomor papat tor rasa. Egoismu setorke. Heran setorke. Kepedean setorke. Termasuk rasa nilatmu menyangkut departemen perbadokan. Setorke. Karena makanan sana beda dengan makanan sini. Walaupun itu makanan khas Indonesia, bumbu-bumbunya kan tetap pakai rempah-rempah bumbu sana. Karena rasamu kudu mbok setorke. Aja menuruti, wah ini panganan Arab. Welek nuruti ngono ora kolu mangan malah gring. Ora iso ngibadah. Mula neng kono kuwi lawuh utek aja lawuh hati. Lawuh hati kan nggih perasaan. Iya. Tapi nek lawuh utek gawe pikiran. Lah wong aku iki ibadah. Lah iki nek aku ora sehat, ora kuat, ora iso ngibadah, lah ben rasane kok ngene, ora usah nganggo ambekan nanti lak lek lak lek lak lek. Terasa. Paham? Paham? Terus setor donga. Iki mriko di samping waktune mustajabah, 12 tempat di mana doa yang dipanjatkan di tempat ning kula pesen tak dongake kabeh muga-muga iso tindak haji. Kelas insyaallah digampangno Allah. Pun ngen tindak mangke mesti biasane kanca tangga kathah sing titip donga. Donga iki mung urusan donya, aja digawa. Isin marang Gusti Allah. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Urusan donya tok sing disuwun ora entuk bagian apa-apa nyang akhirat. Tapi lek ngurusan donya tok aja digowo. Oke, Mbak, teko kono muga-muga ketrima. Aja digowo. Aja digowo. Loh, kula ngoten. Kula ngeten. Kula tu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah min sapa tak gowo dongae. Gowo. Ha nek kate aku langsung jawab rasudi. Moh aku langsung tak tolak aku. Lah nek aku ngomong insyaallah janji ya. Moh aku. Apa meneh ana wong sampean dongakno muga-muga aku iso rabi meneh. Ana iki aku arep tes muga-muga apa pangkatku mundhak. Urusan iki aku nyalek iki aku nyalek sama dongakno muga-muga kepilih ya muga-muga. Lha nek aku ngono nek aku. Kula niku wis wong apa anane kula. Ning ngeten iki calek-calek sing maraton multi partai. Iya ya, do njaluk ndongake. Aku lek ndonga unik aku. Nggih, ya Allah, nek pancene dadine wong iki manfaat kangge masyarakat panjenengan malah madorot, aja dadekno. Bahaya. Kula ngoten, nang ngarepe wonge lek ku ndonga ngono. Balik karepe gak balik bene. Yang penting wis moro aku kan wis entuk. Baru mangsane lho kan Anwar Zahid kan masanya kan banyak. Napa tahu gawe pengajian jamaah semene oke sing teko. Selama ini ora tahu yo lagi iki dan kak. Pengen murah sing kok ceramah ketua RT wae ora usah aku. Ngeyel. Lah rumangsane lek jamaah oke masane oke terus gampang. Ayo iki melu aku iki. Wih masane oke mesti gampang. Ora iso bro ngono kuwi bro. Lek ono survei-survei nggone media-media sosial, sampeyan ulama-ulama produk Syekh Google radhiyallahu anhu, ulama-ulama temenanan, ulama-ulama NU yang betul-betul merak, masanya ormas terbesar di Indonesia, itu Nahdlatul Ulama, kok ora klebu kabeh ya? Sing nggae survei jelas koplak kowe. Ya lucu toh. Sing paling akeh umatnya, paling akeh jamaah lek nggone Indonesia, lane sekali lagi jangan mudah terpancing dan terprovokasi. Tolong, tolong terutama generasi muda Indonesia, kita bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Betul? Selama ini mana jenengan ibadah kok merasa sulit atau dihalang-halang? Seluruh dunia, Islam paling nikmat dan paling indah adalah Islam di Indonesia. Le negara liyo sampean ra iso gawe acara pengajian model ngene iki. Ora iso, bahkan di Saudi Arabia ora iso sampean nggih pengajian model ngene. Nunggone negara Timur Tengah ora ana acara model pengajian bas kaya ngene iki. Le nunggone Pekalongan kan sampai nutup-nutup dalan, polisi airwan. Nutup jalan, akses dialihkan, dialihkan, dialihkan, sak bebas-bebase. Wis sak bebas-bebase, sak tentrem-tentreme, nyaman, gawe saling menghormati. Saya kalau lagi dakwah di daerah Bali sana, ini calang pecalang, pecalangnya coro NU ya banser, bansernya wong Hindu, pemuda Bali, banser dengan TNI, Polri, mengamankan jalannya pengajian ini, api, guyup rukun, enak, lewe coba naik kaya di Timur Tengah kan, ngeloni bojomu, lewe pas ngeloni bojomu, pinggirmu ada bom gelimbung, ora bingung, gue melayu karo kontal kantul menunggu, lewe ini sebabnya apa, belajar tau teko Timur Tengah, kenapa, perang saudara, hancur lebur, berantakan, agama, cinta kepada agamanya kuat, tapi cinta kepada negara dan tanah airnya lemah. Makanya akhirnya, ya sungguh nukai jadi nih, relasi ulama dengan umat, gak nyambung, hanya soal ilmiah dan dakwah saja. Ulama dengan umat itu menyatu, bukan hanya soal ilmiah, bukan hanya soal dari ayah. Sehingga masyarakat, apa wae morone rak nenggone kiai, loro moroken moro kiai, arep rabi moro kiai. Gitu, ngilu moro kiai. Dal kiai ora melu urun. Rumah tanggane bubrah moro kiai. Urusan apa wae? Dadi nyambung relasine sehingga sulit untuk di Indonesia, ini negara dengan kekayaan yang luar biasa. Diincar oleh banyak pihak. Tapi sulit mau menghancurkan Indonesia dibombardir pakai senjata. Gak iso. Indonesia itu punya garda pertahanan yang luar biasa. Namanya ulama-ulama, habaib, kiai, pondok-pondok pesantren, bekerja sama, bersatu dengan pemerintah, TNI dan Polri. Wis nemen teke to wis niki. Wis cara wong nyambut gawe ngono lembur iki. Iki mau setor, mau. Setor rasa. Donga ya. Emang jeneng masyarakat kita iku aneh-aneh kok. Lek on deluk karepe ben iso nyusul lho. Celak, celuk. Ora daftar kok celuk. Mbok diceluk di lambene peritil ora iso mangkat. Daftar dulu baru celuk. Wong haji koyo ngono kuwi lho. Pengen diceluk karo dokter daftar sik no buku tamu lho. I kartu nomor urut. Untuk nomor urut kuwi terus tri ngenteni baru diceluk. Celuk karo dokter ora gelem daftar wing nganjir nang ngarepe pager. Wong haji yang ngono, daftar sik. Nggak ada daftar untuk nomor urut, nomor porsi, baru kalau mau haji. Ya kaji rambutnya gue. Gila ulangannya dukun diu. Nah terus di setor. Setor. Setor dosa. Weh dosanya setor ke kabeh. Jaluk ke Allah. Mula filosofi ini mau haji ini ku berhijrah. Tinggalkan tanah air menuju tanah suci. Ini filosofinya, meninggalkan sifat-sifat ketanahan dan sifat-sifat menuju sifat-sifat kesucian. Setelah pulang, dibalik ke wong kembali dari tanah suci ke tanah dan setelah pulang kembali dari tanah suci ke tanah air. Iki dibalik ke toh. Sing disetor-setor no mau dibalik no kabeh. Bondo balik no. Biaya yang dipakai haji itu dikembalikan sama Allah. Bondo dibalekno. Rogo dibalekno. Kuat maneh, lemu maneh, mangane. Nyawa dibalekno. Nyatane ora mati nokono, ora dipundhut ten mriko. Rasa dibalekno. wis ketemu panganan Pekalongan meneh. Donga dibalekno dengan kabul lan ijabah. Dosa dibalekno, aja gelem dibalekno. Soale ana wong bali dari haji dosanya dikembalikan itu ada. Ana patah ngoten niku. Nembe kondur saking haji diziarahi kali. Walati. Aja sampe tu minta Allah. Ngomong batin ae ora entuk kok. Mlaku ning kono ra wani macem-macem. Wani ngrasani meneh ya wis mulih iki lho, Mbak. Kane dibalekno. Memang lumrah sih kalau di sana kan tanah suci. Semangat ibadah. Arep salat subuh nang masjid ae jam 2:30 wis mangkat. Waduh mlaku ditempuh. Tanah suci kan tanah suci. Walaupun jauh jaraknya. Bapak-bapak arep Jumatan iki jam 8 isuk wis budal. Bareng mulih kan tanah air gitu. Iya, walaupun jaraknya omah teko masjid 15 meter krungu azan yo ya ora mangkat, tanah air kan bletokan. Halo. Halo. Abot arep mangkat rong jam kula ceramah. Matur suwun. Kurang yang ngundang wae meneh. Lho ndi-ndi wong ceramah iki sak jam. Aling notok sak jam punjul sih mau mulai jam 9:30 kurang 5. Lah nek sampean nek aku sing ngoceh mbok ngantek subuh tetep kuat-kuat ae sampean. Aku sing remuk. Saya besok pagi harus sudah ke wilayah Blitar, Malang, Malang sana. Ngono kuwi mangkane aku nggih omah elek-elek. Suwun matur suwun gawe gatosanipun subhanallah malam ini sungguh luar biasa. Ae gek guyub rukun subhanallah kula niku bangga melacara peringatan Isra Mi'raj gek kaya ngene meriah kaya ngene. Ah gek wong gamer kok kaya ngene semangate iki paling niate manas-manasi sing bid'ah-bid'ah. Lah aku setuju banget ngene iki, setuju banget. Makane cocok iki wong. Biar yang sana membid'ah-bid'ahkan nek wong gamer malah disemarakkan malah disiar. Aku peringatan Isra Mi'raj itu orang mengulang Recep tok bendino. Dan ini pikirannya mesti ya kiai ini ben laris ngono tuh. Pikiran error. Ngono kuwi ya iya, cuma tek kanca-kanca liyane niku lho, mubalek-mubalek sing sepet. Kabeh gak teko belajar tuh Bro. Kabeh belajar. Ini harus ada kaderisasi. Yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah harus ada kasih. Ojo jagakne sing sepuh sing anu yang muda harus mulai, harus ada regenerasi itu harus ada. Engko lek gak ngono lak putus ngono. Terus kudu ana. Kader-kader sing koyo ngono iku. Nah, seneng aku, seneng. Ngene pan gak nrimo. Ya sing gede-gede ini pengajian. Yo ngekeki kesempatan karo adik-adike to sing belajar-belajar ngono. Pak, kok saya setuju kalau acara peringatan Isra Mi'raj tiap hari. Salatmu kuwi padha karo salatku. 9 lamun. Nggih mboten? Nggih mboten? Wah leh maca niate medeni usul. Usul, usul. Us us us us us usul fardhol. Allahu akbar. Ingat Allah yo cuma takbiratul ihram tok lho. Jadi sholat ingat Allah cuma 1%, 99% gak ingat Allah. Coba, kalau di dalam sholat aja gak ingat Allah, apalagi di luar sholat. Di masjid aja gak ingat Allah. Di elengke setahun sepisan sholatmu yang ingin ngunukui, wai. Sholat, padahal nek sholatnya bener. Tanha anil fahsyai wal mungkar. Buatan keji mungkar hilang kabeh. Nah saya ini memang pikir gitu. Agama Islam dan mayoritas menjalankan sholat. Harusnya gak ada fahsyak, gak ada mungkar. Tapi kenapa? Dalela. Woi. Woi, berarti kan mutu dan kualitas sholat kita yang kan. Paham? Paham? Loh, makanya aku seneng. Maulid Nabi kono-kono dong bid'ah-bid'ahke. Nek cara akal seminggu pisan. Loh, tujuannya apa? Gue nyugui masyarakat tahun ming sepisan. Wong-wong yo dere iso nempel akhlake Kanjeng Nabi kok. Loh, akhlake nabimu ngene iki lho. Lakune nabimu ngene iki lho. Diceritake terus peringatan haul terus kula niku seneng buang haul paling mboten ngobati kangen karo kiai-kiai mbiyen sing di haul itu enggak harus kiai enggak harus habib siapapun dihauli di umume sing niku ya wali habib kiai kula undangan ceramah pengajian umum dalam rangka perihaul germo ning durung tau ya seneng kula nek ana peringatan haul masalahe napa lek ana peringatan haul niku ngobati kangen karo kiai-kiai mbiyen. Kangen iki rawani ngomong aku. Kiai-kiai mbiyen kan masyaallah ngoten niku luar biasa. Nek wayah haul iki rawani omong. Halo. Halo. Nah, wis pesenku, lek wis kondisi tentrem kaya ngene iki jenengan ewel kuwi mesti bocah cilik, yen patokan. Kondisi wis regeng kaya ngene iki to, gayeng kaya nang kaya ngene iki to. Lah kok ana sing rewel, mesti kuwi bocah cilik. Njaluk nukokke es, njaluk nukokke balon. Bocah cilik. Lha saiki mulane Indonesia wis kaya ngene penake kok ana sing resek to. Bid'ah, syirik, kafir, cah cilik. Oh, diladeni. Soale bocah cilik kuwi nek diladeni, engko dadi gedhe. Nggih. Wis katek sing ngomong bid'ah, syirik, kafir, ladeni kuwi bocah cilik. Bocah cilik. Lawan nek gak ngono, sing ladeni kuwi katut cilik. Ora percaya to? Cilik nek diladeni engko dadi gedhe. Akeh barang gedhe iki asale teko ibu-ibu kuwi lho. Terus penyanyi sing jenenge Inul. Kuwi asline penyanyi andalke ming bokonge tok. Asline penyanyi cilik ning mergo diladeni karo penyanyi gedhe. Sing ladeni gek raja dangdut Roma Ira geger ke Indonesia. Akhirnya saiki dadi penyanyi gedhe. Malah nek ana sing kafir syirik bid'ah itu minoritas yang sengaja memusuhi mayoritas untuk dompleng ben terkenal ben dadi tahlil bid'ah macam-macam harus diberantas ngipi arep berantas tahlilan no Indonesia aku ngipi Indonesia ini 200 ribu lebih pondok pesantren dengan jutaan santri yang tersebar di mana-mana yang semuanya diajarkan tahlil mengamalkan tahlilan lu arep diberantas sing berantasi wong pirang gelir ngipi trae wis entek iki wis udan iki semoh aku kan nambahi meneh muga-muga manfaat ya wal akhirah al fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lan nyuwun pangapunten ingkang agung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala'na fi man tawallat wa barakana fi ma ata'at. Begitu tadi mauidhoh hasanah dari Romo Kiai yang begitu teduh dan menyegarkan yang membuat jiwa kita kembali segar dengan taman rohani yang telah dibawakan oleh Al Mukarram Kiai Haji Anwar Syahid dari Bojonegoro Jawa Timur. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat atas semua ilmu yang sudah disampaikan beliau kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Dan kita yang mendengarkan dan meresapi serta mengamalkannya juga mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu yang telah diterima. Dan doa penutup tadi yang sudah dipanjatkan semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat di amal ibadah. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, sampailah kita pada penghujung acara pengajian dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nurul Huda Gamer Pekalongan. Kami segenap panitia mengucapkan jazakallahu khairan jazak atas kehadiran, perhatian dan dari Bapak Ibu tuan sekalian pada pengajian akbar kali ini dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam acara dan penyediaan sarana dan prasarana terdapat kekurangan. Saran dan masukan yang membangun sangat kami nantikan untuk perbaikan kami panitia ke depan untuk acara-acara peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Dan saya pribadi selaku pembawa acara pada kesempatan acara ini menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam tur kata dan pembawaan acara terdapat kesalahan dan kekurangan. Afu minkum, sampai ketemu di acara pengajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahsanu min kalam taraqat aynun wa athyabu min kalam talidin nisa khuliqat mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqat kama قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل yawma tawmi hayyal qaimama. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton min al iman, wa la takun. Kabupaten Batang, diumumkan kepada segenap panitia untuk bisa membantu proses bersihan sampah-sampah yang tersisa dari para hadirin yang berada di sekitar